Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Ithaful Kiram bi syarhi kitabil jami' fil akhlaq wal adab min bulughil maram karya Syaikh Shalih Al Fauzan hafizallahu taala. Bab membaca fi dzambi riya'i, bab tentang celaan terhadap riya. Dari Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akhwafa ma akhafu alaikum, perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah asyirkul asghar, yang contohnya adalah riya. Ibnu Hajar mengatakan akhraja Ahmad bi isnadin hasanin, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Sedangkan Syekh Ibnu Baz sebagaimana di catatan kaki mengatakan diriatkan oleh Imam Ahmad, Tabarani, Baihaqi dari Mahmud bin Labid Al-Ansari bi isnadin jayyid, dengan sanad yang jayyid. Penjelasannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya tentang al-masih ad-dajjal, fitnahnya dan kejelekannya. Thumma, kemudian beliau berdiri dari tempat duduknya, maka jadilah manusia, mulailah manusia membicarakan masih ad-dajjal dan fitnahnya. Tatkala sang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang menemui mereka, beliau mengatakan, maukah ku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian ingdi menurutku daripada al-masih ad-dajjal. Kalau para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Maka sang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyirkul asghar wa waria'u. Maka sunnya seorang itu yura'i, pamer dengan amalnya, yaitu bi'amal al-khair, amal kebaikannya. Dia ingin agar manusia memujinya dan menyanjungnya. Dan hal ini bertolak belakang dengan ikhlas karena Allah. Dan ini adalah syirkun, karena adalah beramal untuk manusia. Dan asyirku maknanya adalah menyembah selain Allah. Dan ini ada pada riya. Maka orang yang riya, orang yang pamer, menyembah selain Allah, karena dia beramal min ajlinasi, karena manusia, bukan karena Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melabeli orang-orang munafik, bahasanya mereka adalah orang-orang yang pamer kepada banyak orang. Maka pamer riya adalah sifat orang-orang munafik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam addahu, menghitungnya, menganggapnya bagian dari syirik asghar. Syirik asghar tidak mengeluarkan dari Islam, akan tapi dia sarana menuju syirik akbar. Dan dia menghapus amal yang waqa'a fihi, terdapat padanya syirik asghar. Sedangkan syirik akbar menghapus semua amal. Sedangkan riya, maka dia menghapus amal yang riya itu terjadi padanya. Sehingga jadilah amal yang tercampur riya itu hanyalah capek bagi pelakunya tanpa manfaat. Syirik akbar dijauhi oleh seorang mukmin. Maka tapi yang jadi problem dari syirik asghar, ma yatanabahu lahu mu'min, ya, orang yang beriman tidak perhatian dengannya. Dan dia adalah, nama lainnya adalah syirik khafi. Ini disebut khafi yang artinya samar, karena letaknya di hati. Dan tidak ada yang tahu isi hati kecuali Allah. Oleh karena itu, maka Nabi SAW mengkhawatirkan riya pada ala afdalil ummah, generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat. Dan para sahabat pun mengkhawatirkan riya menimpa diri mereka, karena jarang-jarang orang yang selamat kecuali orang yang Allah selamatkan. Maka menjadi kewajiban seorang muslim untuk khawatir terjumus dalam riya, janganlah dia puji dirinya sendiri. Dan kewajibannya dalam menyukai amalnya, mahma amkan atau dalika, selama itu memungkinkan. Kewajibannya untuk memurnikan niat karena Allah dalam fil amal kuliah, dalam semua amal, baik yang terlihatan ataupun yang tersembunyi. Dan jika terlintas dalam pikirannya keinginan untuk mendapatkan sanjungan atau melintang di hadapannya riya, maka adalah dia tolak, maka itu tidak membahayakannya. Adapun jika riya itu terlintas bersamanya dan terus menerus bersamanya, maka itu menghapus amalnya. Innal khatirun jiddan, sunyi itu adalah bahaya sekali. Li'annahu, karena riya adalah diantara lintasan jiwa. Dan jiwa manusia itu memiliki majbulatun, karakter cinta sanjungan, mencintai pujian. Fa'idha takhola hadha, maka jika cinta pujian ini masuk dalam amal dan ibadah, jadilah dia riya. Allah Ta'ala berfirman, fawailulil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Sahwun, dari kata-kata sahwun, maka sahwun dalam sholat itu ada dua macam, sahwun anis sholat dan sahwun fis sholati. Sahwun itu ada dua macam, sahwun anis sholat dan sahwun fis sholat. Sahwun anis sahwun fis sholat itu lupa, boleh jadi lupa berapa rakaat telah dikerjakan, yang kemudian ini ditutup dengan sujud sahwi, itu statusnya sahwun fis sholati. Kemudian yang kedua, sahwun anis sholati. Sahwun anis sholati artinya sengaja tidak melakukan hal-hal yang harus dilakukan dalam sholat. Maka dia tidak memperhatikan saat rukun sholat, tentang tutup auratnya, bersih dari najisnya, waktu sholatnya, dan ataupun rukun-rukun sholat. Nah itu disebut sahwun anis sholati. Dan wailun ditujukan kepada sahwun anis sholati dan tidak ditujukan pada sahwun fis sholati. Mereka lah orang-orang yang riya, wayamna'una, dan mereka mencegah dan tidak mau al-ma'un. Al-ma'un adalah meminjamkan barang-barang remeh. Barang-barang remeh yang tidak terpakai, dan itu menunjukkan pelit yang luar biasa. Ya, pelit yang luar biasa itu ada pada wayamna'un al-ma'un. Dia adalah orang yang punya ember nganggur, namun tetangganya mau pinjam ember, tidak dia kasihkan. Ya, dia punya sapu nganggur, tetangganya pinjam, cuma pinjam bukan minta. Pinjam nanti dikembalikan, tidak dia kasihkan. Dia punya pisau nganggur, enggak kepake, tetangganya pinjam, dipakai nanti dikembalikan, dia enggak mau. Dia punya cangkul nganggur, tetangganya pinjam, mau pakai, nanti dikembalikan, enggak mau. Itu al-ma'un. Wa yamna'un al-ma'un itu hanya terjadi pada orang yang keterlaluan pelitnya. Kenapa? Karena ini cuma pinjam. Kenapa? Karena ini nganggur, tidak dia pakai, dia tidak mau pinjamkan. Gimana kalau orang minta lebih-lebih lagi? Kemudian tadi ada kalimat wa'alaihi bi'ikhfai a'malihi mahma amkanahu dalik. Sembunyikan amal sebisa mungkin. Maka amal itu ada amal wajib dan amal mustahab. Dan kalimat ini yang kita baca, yang tadi kita baca, berlaku untuk amal mustahab. Berlaku untuk amal mustahab. Amal wajib, maka disarankan untuk dinampakkan, supaya tidak menimbulkan buruk sangka. Orang yang kaya raya, dia punya kewajiban bayar zakat, maka adalah dia nampakkan kalau dia bayar zakat, tetangganya, lingkungannya tahu kalau dia bayar zakat, sehingga tidak ada yang klinik-klinik di belakang yang membicarakan di belakang, ini orang kaya raya enggak pernah zakat. Demikian juga amal-amal wajib yang lain. Dan dalam kondisi ini dia jaga hati, dia ya mengkondisikan hatinya supaya tidak pamer, supaya tidak punya niat pamer. Wa yaqullahu jalla wa ala faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Rabbnya dengan perjumpaan yang bersifat spesial dan khusus, maka syaratnya beramal-amal yang soleh dan tidak menyekutukan dengan menyebutkan Allah dengan siapapun saat beribadah pada Rabb-nya. Wala yusyiku bi ibadati rabbi ahada, ini mencakup syirik akbar dan asghar. Wala yusyiku bi ibadati rabbi ahada. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman dalam hadis Qudsi, aku tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang melakukan amal, dia sekutukan aku pada amalnya dengan selainku, ku tinggalkan dia dengan sekutunya. Maka Allah tidak menerima amal kecuali yang tulus karena wajahnya dan benar sesuai dengan tuntunan atau sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Catatan kaki satu, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tentang definisi riya, riya adalah menampakkan ibadah dengan tujuan supaya dilihat oleh manusia, lantas manusia memujinya. Ibnu Al-Qayyim di kitabnya Al-Fawaid mengatakan, tidak akan menyatu ikhlas dalam hati dan keinginan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan, dan tamak dengan harta, dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Itu tidak mungkin bersatu kecuali seandainya bisa bersatu air dengan api. Demikian juga bersatunya dhab dengan ikan. Wa idza hadasatka nafsuka bi talabil ikhlasi, maka jika dirimu berkata-kata, jika jiwamu mengatakan ayo mencari ikhlas, fa aqbil ala tam'i awalan, maka pergilah kepada tamak terlebih dahulu, tamak pujian terlebih dahulu, lantas sembelihlah. Bisikin liyak ya'si dengan pisau putus asa. Wa aqbil ala al-madhahi wa thana'i, kemudian datangilah pujian dan sanjungan, dan zuhudlah dengan keduanya. Sebagaimana zuhudnya orang yang kasmaran dengan dunia sehingga dia tidak pingin akhirat. Fa idza istaqama laka, maka jika telah beres bagimu penyembelihan tamak dan zuhud dengan sanjungan dan pujian, sahula alaikal ikhlasu, enteng dan gampang bagimu untuk bisa jadi orang yang ikhlas. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala juga mengatakan di Tariqul Hijratain, renungkanlah bagaimana Allah membuat permisalan orang yang infak namun dia pamer dengan infaknya. Artinya infak itu tidaklah muncul infak dari dasar iman. Allah perumpamakan dengan satu batu yang di batu itu terdapat debu. Maka debu di atas batu tidaklah menumbuhkan tumbuhan sama sekali. Bahkan dahaba pergilah benihnya sia-sia karena tidak ada iman dan ikhlas. Kemudian Allah buat permisalan bagi orang yang melakukan ketaatan pada Allah, memurnikan niatnya karena Allah, kemudian terjadi padanya hal yang membatalkan pahalanya. Allah serupakan dengan kebun, yang kebun ini min ahsanil jinan, kebun yang paling indah dan yang paling wangi. Wa azhaha, dan yang paling bercahaya. Yang thumma salata alaiha al-i'sar an-nari, kemudian salata alaiha, kemudian Allah jadikan angin yang mengandung api itu salata alaiha, menguasainya, airnya membakarnya. Fa inna hadha, maka kalau yang ini nabata lahu syai, ada yang tumbuh, ada yang athmara lahu, membuahkan buahnya. Wa athmara lahu amaluhu, amalnya membuahkan buah, namun setelah itu terbakar. Adapun orang yang pertama, dia tidaklah mendapatkan syai'un, sesuatu yang yudrikuhu, didapatkan oleh al-harik, orang yang kebakaran. Maksudnya Allah tadi yang menjadikan firman-Nya adalah sebab hidupnya hati, obat bagi dada, hudan petunjuk, warahmah dan kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Maka di Al-Quran, di surat Al-Baqarah, Allah buat permisalan tentang orang yang riya dalam beramal. Itu seperti batu, ada banyak debu di atasnya, tidak ada yang tumbuh. Setelah itu turun hujan, maka hilanglah debu ini, kemudian mengkilaplah batu tersebut seperti semula. Itu gambaran riya dalam infak. Dan yang kedua, ada orang yang punya kebun indah dan dia pemilik kebun orang tua, orang yang tua renta, anaknya masih kecil-kecil. Setelah kemudian dia berharap kebun ini bermanfaat untuk anak keturunannya, tiba-tiba datang angin membawa api. Artinya angin di musim panas yang sangat terik itu bisa membakar yang kering-kering. Sudah datang hangus, terbakarlah kebun itu dan hangus. Itu gambaran orang yang sudah beramal, amalnya sudah baik, dan di tengah-tengah beramal ya ada yang menghapus pahala amalnya. Kemudian indikator orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik itu tiga: jika dia bicara bohong, jika dia berjanji menyelisih janji, jika diberi amanah dia khianat. Walahumma, dan diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Amr, dan jika dia tengkar fajara, dia melampaui batas. Ayat maknanya alamah, yaitu tanda orang munafik. Nifaq dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata nafiqah, wahia, dan dia adalah kusa'atul yarbu'i, adalah rumahnya yarbu, tikus gurun. Yarbu adalah hayawanun sagirun, hewan kecil, tikus, yang dia membuat galian, juhon, dia membuat galian, juhon untuk liang dalam tanah. Lantas dia buat untuk rumahnya ini baban pintu, yang dia masuk lewat pintu itu. Nah, pintu, dan ini adalah pintu resmi. Pintu resminya namanya Qasi'ah. Kemudian dia buat juga untuk rumahnya pintu yang lain yang tersembunyi, yang disebut dengan Nafiqah. Ya, ghairan nafidin, pintu tidak resmi ini tidaklah tembus dari atas, tidak kelihatan kalau itu pintu. Wayatruku, dan dia biarkan alaihi untuk pintu yang kedua, kasotan raqiqatan, kulit yang tipis. Artinya ya, lapis tanah tipis. Dia gali sudah hampir tembus, cuma ada ya, satu lapis tidak dia ini, sehingga tidak tembus. Idza tahamahu ahadun, jika dia diserang oleh seseorang, dharabal qasrah, maka dia akan pukul kulit pintu yang tidak resmi tadi, allati fil babil khalfi, yang statusnya pintu di belakang. Wa haraba, kemudian dia kabur menyelamatkan diri. Nah, pintu tidak resmi ini disebut oleh orang-orang Arab nafiqah. Ini pintu resminya disebut Qasi'ah. Ya, kenapa orang munafik disebut munafik? Demikianlah, maka orang munafik itu seperti itu, masuk dalam Islam kemudian keluar dari Islam, namun tidak dari pintu yang dia masuki. Kemudian wa minhu, akar kata dari munafik adalah nafaqus sila'i, larisnya barang dagangan di pasar. Nafaq artinya dibeli, keluar dari milik pemiliknya yang melariskan barang dagangannya. Dan munafik artinya melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Dan yunfik artinya mengeluarkan dia dari tangannya ke tangan konsumen. Sehingga fi lughati, dalam bahasa Arab, nifaq itu artinya al-khurud wal-ikhad, keluar dan mengeluarkan. Secara syariat, nifaq adalah menyembunyikan kejelekan, menampakkan kebaikan. Seakan-akan orang munafik menyembunyikan sesuatu dan menampakkan sesuatu yang lain. dalam rangka menipu sebagaimana tipuan tipuan tikus yarbur. Dia buat pintu tersembunyi, tempat keluar dia fannifak, maka kemunafikan adalah menyembunyikan kejelekan di dalam hati dan menampakkan kebaikan. Saya mau pastikan terjemah kosakatanya. Juhran, ya lubang apa rumah atau liang. Tahama itu mengagetkan. Masuk dengan tiba-tiba. Nah, kemudian an-nifaq ala qismain. Nifaq ada dua macam. Nifaq akidah, itulah kufur akbar. Dan ini adalah nifaqnya orang-orang munafik yang menampakkan Islam menyembunyikan kekafiran. Yang mereka ini ada di lapis paling bawah dari neraka. Maka tingkatan turun itu darkun. Jamaknya darokatun. Tingkatan naik itu darojatun. Jamaknya darojatun. Ya, maka kalau neraka tingkatannya turun, kalau surga tingkatannya naik. Oleh karena itu orang Jawa bilang masuk surga itu munggah suwargo, naik. Ya. Tapi kalau masuk neraka itu nyemplung neraka, turun. Fitafkil asfal, lapis yang paling bawah dari neraka. Tidak ada ni'fat, akidah. Karena mereka tidaklah masuk Islam dan tidaklah beriman kecuali lahiriah fakat saja. Adapun hati mereka, maka mereka orang kafir. Dan mereka ini lebih jelek daripada kafir asli. Karena kafir asli dikenali. Wa ukhidha al-hadaru, dan diambillah sikap waspada terhadapnya. Adapun mereka-mereka ini menipu manusia, dan mereka banyak orang mengira mereka muslim padahal mereka bukan muslim. Fahum, maka mereka lebih jelek dari orang kafir. Oleh karena itu Allah berfirman tentang orang-orang munafik, humul adu, mereka adalah musuh, waspadailah. Semoga Allah melaknat mereka. Anna, bagaimanakah mereka yufakun, ditipu. Waqal innal munafikina, bahasa orang-orang munafik di lapis yang paling bawah dari neraka. Maka orang-orang munafik itu nerakanya di bawahnya orang-orang kafir pada hari kiamat, yaitu orang kafir terang-terangan. Di bawahnya para penyembah patung, karena mereka adalah para penipu. Allah Ta'ala berfirman, yukhadi'unallaha walladina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, dan mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri, namun mereka tidak sadar. Dan orang munafik di masa Nabi itu ada dua macam yang Allah ceritakan di awal-awal surat Al-Baqarah. Yang pertama Allah gambarkan dengan orang yang punya perapian, kemudian perapiannya padam. Ini artinya dia adalah orang yang masuk Islam, dan itu tulen masuk Islam. Dan saat masuk Islam dia punya iman, dia mukmin, dia orang yang beriman. Namun imannya iman yang lemah. Kemudian seiring berjalannya waktu, salah pergaulan dan yang lain, dia berubah jadi orang munafik. api imannya padam, api imannya padam, ya tinggal cahayanya hilang dan tinggal panasnya. Dan orang munafik jenis yang kedua adalah yang Allah ceritakan kalau mereka berjalan saat hujan, saat kemudian kilat, jika ada kilat jika bercahaya maka dia jalan, jika tidak dia berhenti. Dia adalah orang munafik yang memang sejak awal pura-pura masuk Islam. Dia adalah orang munafik yang memang sejak awal itu masuk Islamnya bohong-bohongan. Itu dua jenis orang munafik di masa Nabi. Kemudian nifak amali, ya ini terjadi pada orang yang beriman. Orang yang beriman, beriman pada Allah lahir dan batin, akan tetapi qatiyata sifu, dia bersifat dengan sifat orang munafik. Fayakunu hadha, maka ini adalah kenifakan pada dirinya. Akan tetapi bukan nifak akidah, namun dia nifak amal, tidak mengeluarkan dari Islam, akan tetapi mengurangi kualitas agamanya, mengurangi kualitas imannya. Ini disebut nifak amali. Ya, dan termasuk nifak amali apa yang ada di hadis ini. Tanda orang munafik ada tiga. Tanda yang dikenal dengannya orang nifaknya orang munafik ada tiga. Jika dia bicara dusta, karena Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk jujur dalam berkata-kata. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Maka dusta adalah sifat khas orang-orang munafik. Maka orang yang bohong pada orang lain ada pada dirinya kemunafikan, menjadi nifak i'tiqadi ataupun amali, karena dusta itu haram. Dan Allah mengancam orang-orang yang berdusta dengan neraka. Fana ja'al la'natallahi 'alal kadzibin, kau jadikan laknat Allah untuk orang-orang yang bohong. Yang kedua, jika dia membuat janji akhlafa, dia menyelisih janji. Jika dia berjanji la yafi, tidak melaksanakan janjinya, ini sifat orang munafik. Adapun orang yang beriman, jika membuat janji maka dia penuhi janjinya dan tidak dia selisih janjinya dalam keadaan dia mampu untuk melaksanakan janji. Wa inama ikhlaful wu'ud, teman menyelisih janji adalah sifat orang munafik. Wajib atas orang muslim mewaspadai sifat tercela ini, yaitu menyelisih janji. Maka adalah seorang mukmin tidak bermudah-mudah dalam masalah janji, karena dia jika dia menyelisih janji jadilah dia bagian dari orang-orang munafik. Namun sebenarnya ulama berselisih pendapat tentang hukum melaksanakan janji berbuat baik, apakah wajib. Maka pendapat sejumlah ulama berdasarkan hadis ini mengatakan wajib, sedangkan mayoritas para ulama mengatakan tidak wajib, akan tetapi ditekankan anjurannya. Maka dia dianjurkan, ditekankan dan tidak wajib. Maka janji untuk berbuat baik, saya mau ngasih kamu duit bulan depan, saya mau kasih kamu hadiah dan sebagainya, itu ulama berselisih pendapat tentang hukumnya. Ada tiga pendapat. Pendapat mayoritas para ulama melaksanakan janji, besok saya kamu saya akan kasih uang padamu, besok saya punya hadiah bagus untukmu. Menurut mayoritas para ulama tidak wajib dilaksanakan, karena dia semata-mata mau berbuat baik. Jadi ya silakan, nggak jadi ya tidak apa-apa. Pendapat yang kedua mengatakan yang tadi disebutkan berdasarkan hadis ini, ada ya ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat Imam Malik yang mengatakan wajib jika janji itu tidak dilaksanakan menyebabkan orang yang diberi janji kesusahan. Di antara contohnya ada orang yang belum kunjung menikah, kemudian ditanyai oleh temannya, kenapa tidak nikah-nikah, saya tidak punya uang untuk mahar. Maka kemudian temannya bilang, sudah maharnya tanggungan saya. Maka kemudian dia karena sudah ada jaminan atau kemudian ada janji, maka dia ngelamar. Seorang yang ingin dia lamar, setelah dilamar mau hari H lapor sama temannya, nih saya insya Allah minggu depan akan nikah. ini gimana kemarin masalah maharnya sudah disepakati, oh maaf saya enggak jadi. Enggak jadi ngasih maharnya, kamu cari sendiri aja ya. Cari sendiri saja. Utang-utang kemana kayak gitu lah. Maka kata Imam Malik kalau kondisi demikian wajib dia laksanakan, tidak boleh dia selisih. Tapi kalau cuma minggu depan saya kamu ngasih hadiah, kemudian minggu depannya oh maaf saya enggak jadi, ya boleh. Kemudian menyelisih janji itu ada dua macam. Yang pertama, ya ketika dia mengiyakan janji di hatinya memang sudah pasang niat tidak akan dipenuhi. Dan ini adalah menyelisih janji yang paling jelek. Kemudian yang kedua adalah ketika dia mengiyakan janji, dia niat untuk dilaksanakan, namun ketika hari H, waktu H tidak dia laksanakan tanpa udzur. Maka ini dua-duanya adalah menyelisih janji. Namun tentu yang pertama lebih jelek daripada yang kedua. Kemudian jika diberi amanah khianat, yakhunu khianat dalam masalah amanah, maka jika Anda letakkan di tempatnya sesuatu, dia khianat, dia mengingkarinya. Jika Anda memberikan amanah berupa rahasia, dia sebar-sebarkan. Jika Anda angkat dia untuk melakukan satu pekerjaan, lam yakum bihi, tidak dia laksanakan, maka dia khianat terhadap amanah. Dan Allah Jalla wa'ala memerintahkan menunaikan amanah dengan Allah katakan, baik orang-orang yang beriman, janganlah kalian khianat pada Allah dan Rasulnya, dan jangan khianat dengan amanah-amanah kalian padahal kalian tahu. Dan Allah berfirman, dan mereka adalah orang-orang yang terhadap amanah dan perjanjian mereka ra'un, mereka memperhatikan. Maka beda antara wa'dun dengan ahdun. Bedanya kalau wa'dun itu satu arah, itu wa'dun satu arah. Ini si A ngasih janji mau ngasih hadiah kepada B, satu arah. Kalau ahdun itu dua arah. Ini si A punya hak kewajiban gini-gini-gini, si B punya hak kewajiban begini-begini dalam perjanjian ini. Hata, maka ini diantara sifat orang-orang yang beriman. Kemudian yang keempat, jika dia ahada membuat ahdun, radara dia melanggarnya. Ahdun adalah al-mitha, perjanjian yang ada antara Anda dengan penguasa atau dengan manusia. Wajib al-wafa'u bil-uhud, melaksanakan perjanjian. Allah Ta'ala berfirman, laksanakanlah perjanjian jika kalian membuat janji, janganlah kalian batalkan sumpah setelah kuatnya sumpah. Dan juga Allah jadi kalian jadikan Allah penjamin atas kalian. Inna Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Allah Ta'ala berfirman, wa'ufu bil ahdi, laksanakanlah perjanjian, sesungguhnya perjanjian itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka wajib atas seorang muslim melaksanakan perjanjian jika dia membuat perjanjian. Dia tidak melakukan ghadha, melanggar perjanjian, hatta sampai-sampai meskipun bersama orang kafir. Tidak boleh melanggar perjanjian bersama orang kafir, apalagi bersama muslimin. Maka wajib menunaikan perjanjian antara Anda dengan Allah, antara Anda dengan penguasa, antara Anda dengan manusia. Yakunu wafiyan bi'ahdihi, melaksanakan apa yang menjadi perjanjiannya. Dan orang yang melakukan ghadar, melanggar perjanjian, nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, Allah akan tancapkan di pantatnya bendera. Allah akan tancapkan di pantatnya bendera. Lantas kemudian diucapkan, hadza ghadaratu fulan bin fulan, inilah pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh fulan bin fulan. Maka perjanjian wajib dilaksanakan, baik itu perjanjian kerja, perjanjian jual beli, perjanjian damai antara dua negara dan yang lainnya. Kemudian jika dia tengkar keterlaluan, maka di antara tanda orang munafik adalah nekat bohong dalam tengkar di depan pengadilan. Maka dia bersumpah palsu jika ditujukan kepadanya permintaan untuk sumpah. Wuyudli, dan dia ajukan persaksian bohong, persaksian palsu dalam rangka dia memenangkan perkara dan mengambil harta manusia. Maka di antara sifat orang munafik, mereka ketika mereka berperkara di depan pengadilan bil khusumat, karena ada sengketa, maka mereka sengketanya sengketa yang fajir jelek. Mereka ajukan saksi batil, berani bersumpah padahal bohong, menggunakan suap. Nah, ini semua yang dimaksud fujur dalam pertengkaran. Nekat bohong, ya, buat keterangan palsu, kemudian apa, ya, kemudian mengajukan saksi-saksi palsu, nyuap, yang penting menang. Maka kewajiban seorang muslim ketika tengkar adalah jujur, tidak kemudian mengajukan hujah atau saksi yang tidak benar, atau bersumpah dengan sumpah yang dusta. Maka adalah dia adalah seorang yang benar dalam tengkarnya, supaya dia tidak tergolong memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ya, tentang bahaya hal ini di catatan kaki satu diriatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad Baihaqi dari Abdullah bin Umar. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tengkar dalam satu hal yang batil padahal dia tahu kalau itu batil, maka terus menerus dia berada dalam murka Allah sampai dia berhenti. Maka inilah sifat-sifat jelek, wajib seorang muslim menjauhinya. Dan jika tidak menjauhinya dan banyak pada dirinya, boleh jadi sifatnya akan menyeret pada nifak akbar, nifak aqidah. Kemudian larangan mencaci muslim atau qital atau memeranginya, termasuk perang, adalah tawuran dan kelahi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebabul muslimi fusukun, mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan, yaitu dosa besar. Memeranginya adalah kekafiran. Muttafaqun alaih, diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka di antara sifat yang tercela dan akhlak yang jelek, yang pertama adalah sebabul muslim, mencaci seorang muslim, yaitu mencaci maki seorang muslim. Semacam Anda katakan kepada seorang muslim, eh, orang yang jelek, semoga Allah jelekkan dirimu, Allah melaknatmu, eh, orang fasik, eh, musuh Allah, dan semacam itu. Ini namanya sibah, celaan. Ini tidak boleh untuk muslim, karena muslim punya hak dan punya kehormatan, maka tidak boleh dicaci. Dan Nabi katakan fusuk, fusuk artinya keluar dari ketaatan, yaitu keluar dari status sebagai manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memerangi adalah kekafiran, melupakan dahnya adalah kekafiran. Atau termasuk kita di sini adalah memukuli, kelahi, karena kelahi. Wadarbuhu, maka memukul, meninju seorang muslim tanpa alasan yang benar, termasuk hal ini. Lianna hadza, karena hal ini mencakup kezaliman terhadap nyawa, kezaliman i'tidak terhadap badan, wa ala ataf minal muslim, dan pihak muslim. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk zalim kepadanya pada dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap muslim itu tidak boleh mengganggu muslim yang lain, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Dan memeranginya atau tawuran karenanya adalah kekafiran. Maka termasuk syirik asghar, tidak mengeluarkan dari agama, karena dia nakirah, dan begitu kufur dan kufur. Dan Nabi tidak mengatakan al-kufu yang diberi mu'arraf bila alif wal lam, dengan alif dan lam. Wakil, dan ada yang mengatakan yang dimaksud dengan kufur di sini kufur nikmat. Dan jika dia halalkan darah orang tersebut, jadilah dia termasuk kufur akbar, mengeluarkan dari agama. Fafil hadis, maka dalam hadis ini terdapat kehormatan seorang muslim pada nama baiknya, darahnya. Dan bahasanya menzalimi dia dengan kehormatannya, bentuknya mencaci, mencela, mencaci maki dan yang lain adalah kefasikan, yaitu keluar dari status orang yang taat pada Allah. Dan memeranginya adalah kekafiran, artinya haram dalam dua keadaan. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok laki-laki mengolok-olok sekelompok laki-laki yang lain, boleh jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Jangan pula perempuan terhadap perempuan yang lain, boleh jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum, janganlah kalian cela diri kalian sendiri, maksudnya janganlah kalian cela orang lain. Namun mencela orang lain disebut dengan mencela diri sendiri karena dua alasan. Yang pertama, siapa yang mencela orang lain, biasanya orang lain akan membalas mencela dirinya. Maka dia menjadi sebab adanya celaan pada dirinya. Kemudian yang kedua, orang lain jika dia muslim adalah saudara, dan muslim itu satu badan. Maka mencela dia adalah mencela diri sendiri. Jangan pula kalian memberikan gelar-gelaran yang jelek, kecuali jika dia mau. Sejelek-jelek gelar adalah kefasikan setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, hanyalah mereka orang-orang yang zalim. Maka Allah larang hadil umur perkara-perkara ini. Dan Allah mengatakan wailun, celaka bagi setiap humazah dan lumazah. Dia mencela manusia dan mencela mereka tanpa kusut melecehkan. Apa beda humazah dan lumazah? Salah satu pendapat dalam masalah ini, humazah itu khusus untuk lisan, ya, untuk khusus untuk lisan, sedangkan lumazah itu celaan dengan perbuatan. Boleh jadi ngasihkan pantat menggoyang-goyangkannya, ataukah kemudian isyarat dengan jari tertentu kemudian diarahkan ke bawah dan yang lain. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang jahat itu orang-orang kafir, kanu minalladzina amanu, mereka mentertawakan orang yang beriman. Dan jika orang-orang yang beriman melewati mereka, maka orang-orang kafir ini saling mengedipkan mata untuk mencela orang yang beriman yang lewat. Kedipan mata dalam perkataan akusan pelecehan wal istirah dan perendahan. Dan jika mereka pulang pada keluarganya, maka mereka pulang dalam keadaan fakihin, dalam keadaan gembira. Demikian dia al-mutaffifin. Kemudian sangkanya dan katanya adalah perkataan yang paling dusta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waspadailah prasangka, karena prasangka itu adalah kalimat yang paling dusta. Dzan artinya bimbang di antara dua hal, satunya lebih kuat daripada yang lain, lain hanya dengan syak. Syak adalah bimbang di antara dua hal tanpa bisa memilih satu daripada yang lain. Maka dalam hadis ini, seorang muslim wajib baginya untuk baik sangka dengan saudaranya muslim dan tidak buruk sangka dengan saudaranya muslim, karena hukum asal muslim adalah orang yang baik-baik dan orang yang baik. Maka dia tidaklah tuduh saudaranya seorang muslim tanpa ada indikator atau dalil akan apa yang dia tuduhkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, tidak semua namun banyak prasangka, karena hanya sebagian prasangka saja yang dusta, yang dosa. Janganlah kalian tajasus cari-cari kekurangan orang lain, janganlah satu menggunjing yang lain. Apakah salah satu kalian suka makan daging kakaknya atau adiknya yang sudah jadi bangkai? Niscaya kalian akan membencinya. Maka bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim, Allah dzat penerima tobat lagi maha penyayang. Walihada, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sangkaan itu adalah panitia atau kemudian perkataan yang paling dusta. Yakni artinya kata jiwa. Maka ketika jiwamu berkata-kata padamu supaya berburuk sangka dengan saudaramu, maka dustakanlah, jangan percaya. Kemudian maknailah saudaramu dengan makna yang baik, wa ala zakat, dan atau kemudian bayar zakat atau berbuat baik, jangan tuduh dia dengan sesuatu yang tidak valid. Maka tentu di sini ada dua sisi. Sisi orang yang mau berprasangka, maka tadi disampaikan tidak boleh berprasangka. Ya, tidak boleh berprasangka min ghairi qarinatin au dalilin, tanpa ada indikator. Tanpa ada indikator, maka tidak boleh berprasangka. Kalau ada tindakan perbuatan yang aneh dari seseorang, maka kalau bisa pada awalnya dihambel dengan makna yang positif. Oh, mungkin maksud perbuatannya adalah begini-begini. Adapun untuk orangnya, maka orang yang diberi sasaran prasangka, maka kewajibannya adalah menghindari hal-hal yang menyebabkan orang berprasangka jelek. Dalilnya kemarin telah kita bahas di pembahasan subhat. Pemerintah kau subhat ifakat istibro'a didinihi wa irdihi. Dibersihkan kehormatannya supaya tidak bicarakan orang, dengan menghindari subhat, hal-hal yang membuat orang punya sangkaan-sangkaan. Demikian juga itulah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau i'tikaf. Datanglah Safiyyah, kemudian ngejak ngobrol, kemudian Nabi temani ngobrol, kemudian Nabi antar Safiyyah pulang. Dan para umat istri Nabi semuanya ngelilingi masjid Nabi. Dan ketika Nabi berangkat mengantar Safiyyah, lewatlah dua ansar laki-laki yang mempergegas langkah ketika melihat Nabi bersama perempuan. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini Safiyyah. Ini jalan biasa, ala rislikuma. Jalan biasa saja, ini Safiyyah istriku, bukan siapa-siapa. Ya, maka Nabi melakukan klarifikasi tanpa diminta. Kemudian balasan orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia ris terhadap bawahannya. Ris di sini kebalikan dari an-nasihah, menginginkan yang terbaik untuk bawahannya, itu nasihat, maka ghis adalah kebalikannya. Dari Makil bin Yasar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kepadanya bawahan dan rakyat mati dalam keadaan dia mati dan dia ghis, dia tidak mengingat kebaikan untuk rakyatnya, maka orang ini Allah haramkan surga untuknya. Penjelasannya, hadis ini dikatakan oleh Makil bin Yasar ditujukan kepada Abdullah bin Ziyad, gubernur Irak yang diangkat oleh Muawiyah dan anaknya Yazid. Maka Abdullah bin Ziyad ini adalah seorang penguasa yang zalim dan keras. Lantas sahabat yang mulia ini Makil bin Yasar mengingatkannya dengan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita jumpai faedah nasihat kepada penguasa, mengingatkan mereka dengan lembut dan tidak zalim. Jika nampak pada mereka catatan, maka diingatkan. Faedah makin ada bagian dari nasihat kepada mereka. Akan tapi sampaikan kepada para penguasa nasihat secara langsung tulisan, namun nasihat tidaklah dilakukan di majalis, di forum-forum umum atau di belakang baltu sayyidilahim, namun disampaikan kepada mereka secara langsung dengan cara apapun. Catatan kaki dua, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa ingin menasihati orang yang punya kekuasaan dalam satu perkara, janganlah dia nampakkan secara terang-terangan, akan tapi tidaklah dia ambil tangan orang itu kemudian dia bersipi-sipi dengannya. Jika penguasa itu mau menerima nasihatnya, fadaka, itu yang diharapkan. Jika tidak, maka dia telah menunaikan apa yang jadi kewajibannya. Fahadah, maka ini sahabat Makil bin Yasar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menasihati sang penguasa dan menyebutkan padanya apa yang dilihatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bagian dari menyebarluaskan ilmu dan menyampaikan ilmu, terutama ketika ada kebutuhan. Dan tidak ada seorang hamba, hati ma di sini adalah nafi, artinya laisa, tidak ada di sana abadan seorang hamba, yaitu kullul khalqi, setiap makhluk dari hamba-hamba Allah. Qala ta'ala, in kullu man fis samawati wal ardi, semua yang di langit dan di bumi akan datang menghadap Allah abada sebagai hamba. Hatta sampai-sampai meskipun seorang itu sampai kepada martabat yang dia sampai, ketinggian yang posisi tinggi, maka dia tetap hamba Allah. Maka para malaikat dan para rasul, semua bahkan semua makhluk adalah semuanya adalah hamba Allah. Lantas Allah berikan padanya rakyat. Yang dimaksud dengan rakyat adalah manusia dan kaum muslimin. Maka umumnya manusia disebut dengan rakyat. Allah berikan kepadanya rakyat memimpin manusia. Dia urusi urusannya. Dialah yang mengurusi urusan mereka. Dan manusia membutuhkan adanya penguasa tanpa ragu. Tidaklah baik bagi masyarakat tanpa kekuasaan. Ini sesuatu yang vital. Dan ini mencakup rakyat dalam rakyat al-kabirah, rakyat dalam jumlah besar dan rakyat dalam jumlah kecil. Maka setiap orang yang diberi tanggung jawab untuk mengurusi manusia, maka ketika itu maka dia adalah ra'in pengembala alias pemimpin. Baik dia adalah penguasa ataukah yang itu sama dengan pemimpin tertinggi di satu negara, ataukah dia naib sultan, wakil penguasa semacam gubernur, atau dia cuma sekedar muwatab, pekerja atau PNS. Lantas dia mengurusi urusan masyarakat dan muamalah dengan mereka. Ini hada musta'an, maka ini adalah orang yang maka orang yang kemudian memiliki rakyat atau saibu usratin, kepala keluarga, dia juga ra'in, dia adalah pengembala atau pemimpin. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Al-imam, kepala negara, pemimpin, diminta pertanggungjawaban apa yang dia pimpin. Ar-rajulu, suami, adalah pemimpin untuk keluarganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Dan ini adalah tugas suami yang paling berat. Tugas suami yang paling berat bukan hanya sekedar cari duit, pulang, ngasih duit, kemudian selesai. Namun gimana dia menjadi ra'in fi ahlihi, jadi penggembala untuk keluarganya, anak dan istrinya. Kemudian al-mar'atu, istri atau ibu itu pemimpin di rumah suaminya. Dia diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Seorang pembantu atau budak adalah pemimpin dalam harta suami, dalam harta tuannya. Dan wa mas'ulun, dia akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin, yaitu harta tuannya. Setiap kalian pemimpin dan setiap kali kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Dan mati pada saat dia mati dalam keadaan ghas li ra'iyatihi, tidak menginginkan yang terbaik untuk rakyatnya. Ghas artinya khianat dan tidak menginginkan an-nasiha, yang terbaik untuk dalam hal ini rakyatnya. Maka ini namanya ghish. Al-ghish makna al-khianat, dan tidak menginginkan kebaikan bagi rakyatnya. Dan ghish hukumnya haram. Nabi SAW menyampaikan tentang masalah tipuan dalam jual beli, siapa yang ghasana, menipu kami, bukan umat kami. Maka siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menginginkan kebaikan untuk rakyat yang dia pimpin, maka Allah haramkan baginya masuk surga. Tahrim, Allah haramkan di sini maknanya Allah cegah dia untuk masuk surga. Dan ini adalah ancaman yang keras, menunjukkan bahasanya al-ghish itu salah satu dosa besar. Yaitu ala anna man taba, dan ini menunjukkan bahasa siapa yang bertobat sebelum mati, maka Allah terima tobatnya. Adapun jika tidak, telah meninggal dunia dalam keadaan dia ghish atau wawagasun, dan dia menipu dan tidak bertobat, maka Allah haramkan dia untuk masuk surga. Maka wajib atas setiap orang yang mengurusi urusan kaum muslimin, ya, apapun perkaranya, baik besar ataupun kecil, ayyakuma bi ala wajihil matlub, maka adalah dia pimpin dalam bentuk yang semestinya. Adalah dia tidak kurangi sedikit pun. Adalah dia laksanakan dalam bentuk yang dituntut. Maka jika kurang sedikit darinya atau ceroboh dalam sebagian perkara rakyatnya, maka ini namanya rish, wajib tobat sebelum mati. Jika mati tidak bertobat, maka dia akan mendapatkan ancaman yang keras. Dan bukanlah makna hal ini dia jadi kafir, akan tapi makna ini adalah ancaman keras bagi orang yang tidak menginginkan kebaikan untuk rakyatnya. Maka Allah ancam dengan ancaman ini. Dan dia tentu terserah kepada Allah, jika Allah mau Allah ampuni, jika Allah mau Allah azab. Akan tapi kezaliman di antara hamba itu labuta, tidak boleh tidak harus ada qisas, yaitu kezaliman tersebut dikembalikan selama kita masih dalam ikatan kehidupan, masih hidup. Jika tidak dikembalikan, hatta walau taba, meskipun sudah bertobat, tetap itu jadi kezaliman. Walaupun oleh karena itu, kalau berkenaan dengan hak manusia, tidak boleh tidak bisa bertobat, yaitu menyesal, mengembalikan kezaliman orang, ya, orang lain. Kezaliman terhadap orang lain, atau meminta mubah, meminta halal dari mereka. Sehingga masalah manusia adalah syadidun jiddan, sulit sekali. Dan ini ta'zimun adalah upaya untuk menunjukkan besarnya mas'uliyah, tanggung jawab, besarnya al-imarah, kekuasaan, dan besarnya dan beratnya namanya sultah, kekuasaan. Wa ta'zim tawali su'unin nas, dan ini menunjukkan besarnya tawali su'uninas, mengurusi urusan banyak orang. Seorang itu tidak boleh meremehkan padanya. Dalam dia lihat ila ma fiha minar rubah lahu. Maka janganlah seorang meremehkan masalah hal ini dengan dia melihat mafia isinya berupa apa yang dia inginkan, kepemimpinan dan posisi yang tinggi, tanpa melihat adanya tanggung jawab dan perhitungan amal nanti pada hari kiamat. Umar mengatakan, seandainya terpleset seekor hewan tunggangan di daerah timur, yaitu timurnya kota Madinah, ke arah timur kota Madinah, Irak dan yang lain, niscaya aku akan berpandangan, aku akan dimintai pertanggungjawaban tentangnya. Kenapa? Karena aku tidak memudahkan jalan baginya. Kenapa? Karena aku tidak mengaspal jalannya, akhirnya hewan tersebut kepleset. Karena aku membiarkan lubang, jalannya berlubang-lubang. Nah, sehingga jangankan hewan, orang pun kepleset. Maka beliau mengatakan, hai sulam usahillah tarik, kenapa saya tidak perbaiki jalannya. Catatan kaki satu, dikeluarkanlah Abu Nu'aim dalam Hilya dari Daud Ibn Alim yang mengatakan, Umar bin Khattab mengatakan, seandainya ada seekor kambing mati di pinggir sungai Efrat, da'i'atan, dalam keadaan terlantar, tidak tahu, dalam keadaan hilang, tidak tahu siapa pemiliknya. Lalu nanti sungguh aku menyangka bahasanya Allah Azza wa Jalla akan memintai pertanggungjawaban kepadaku anha tentang kambing mati tadi, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Kambing mati, maka beliau menilai dia termasuk yang bertanggung jawab. Mati boleh pada di tempat yang jauh, di sungai, pinggir sungai Efrat, di Irak, dan beliau di Madinah. Dalam keadaan dia hilang, entah terlantar, maka beliau merasa beliau akan dimintai pertanggung jawaban tentangnya. Nah, law athar dabatun, seandainya terpleset satu hewan di negeri timur, jadilah Umar yang akan dimintai pertanggungjawaban tentangnya, karena tidak memudahkan jalan untuk hewan itu, tidak mengaspalnya atau yang lain. maka tanggung jawab itu satu hal yang besar. Maka kita tidak melihat pada penguasa kemudian lupa diri kita. Kullu wahidin, setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Anda tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyat pihak lain, namun Anda akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyat Anda pada kiamat nanti. Maka berkenaan dengan perkataan Umar, ya, maka kali yang disampaikan oleh Syaikh Shalih Fauzan, redaksinya adalah seandainya ada hewan terpeleset. Namun kalau di buku yang bersanad, ya, Abu Nu'aym Dihyatul Hawliya, ya, redaksinya bukan seperti itu. Namun seandainya ada seekor kambing mati. Kemudian al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan perbuatannya. Dari Ibnu Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma ya Allah, man waliya min amri ummati?" Siapa yang mengurusi urusan umatku, syai'an meskipun sedikit, fasyaqqa alaihim, lantas menyusahkan umatku, maka susahkanlah dia. Diatkan oleh Muslim. Ya, termasuk dalam hadis ini kata Syaikh Ibnu Utsaimin adalah ya, para guru dan dosen, dan termasuk menyusahkan adalah menyusahkan soal ujian. Demikian kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Ya, ya, sekedar menyusah-nyusahkan saja, ya, bukan tanpa ada maksud dan manfaat di balik hal itu. Ya, maka ini termasuk dalam hadis ini. Syaqqa alaihim, menyusahkan mahasiswanya, menyusahkan murid-muridnya, maka termasuk yang dapat doa Nabi, fasquq alaihi, susahkanlah hidupnya. Penjelasannya wa hadza aidan, dan ini juga kalau hadis seperti hadis sebelumnya, falati qablahu, maka hadis sebelumnya isinya tahrimu ghish ra'iyah, haramnya sikap ghish, tidak menginginkan kebaikan untuk rakyat. Ya, seberapapun rakyatnya, besar ataupun kecil. Ya, termasuk kemudian rakyatnya adalah mahasiswanya, siswanya. Itu bagian dari rakyatnya. Ya, maka termasuk ra'iyah sama ra'in adalah seorang guru di kelas, seorang mahasiswa di kampus, seorang dosen di kampus, kepala sekolah dan yang lainnya. Wa hadzal hadis, dan hadis ini fihi isinya haramnya menyusahkan seorang itu, seorang yang punya kekuasaan menyusahkan man, orang-orang yang dia urusi, yang Allah berikan padanya kekuasaan untuk mengatur mereka. Karena kewajibannya adalah bersikap mudah kepada mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Rabb-nya dengan mengatakan, "Ya Allah, siapa saja yang mengurusi di antara urusan umatku, syai'an meskipun sedikit." Lantas dia bersikap mudah. Ya, maka mudahkanlah dan lembutlah dengannya. Dan siapa yang mengurusi urusan umatku, syai'an meskipun kecil, lantas dia susahkan, maka susahkanlah hidupnya. Wal masyaqqah adalah membebani mereka, menyusahkan rakyat, artinya membebani mereka sesuatu yang menyusahkan. Dan menyusahkan itu kebalikan dari mudah. Maka wajib atas setiap orang yang mengurusi satu perkara kaum muslimin untuk bersikap mudah kepada mereka. Bersikap mudah kepada mereka, tidak bikin mereka capek untuk memenuhi hajat mereka. Atau kemudian yahtajibu anhum, ya, berhijab dari rakyatnya, tidak bisa ditemui, tidak bisa diakses. Ya. Namun tidaklah dia yubashir, menangis secara langsung apa yang jadi tanggung jawabnya, dan tidak dia pasrahkan pada orang lain. Di anal mas'ul, karena seorang pimpinan, dia kewajibannya adalah mengurusi apa yang jadi tanggung jawabnya, memenuhi hajat-hajat manusia, dan melaksanakan berbagai macam atau mewujudkan muamalah mereka, permintaan-permintaan mereka. Maka sikap yang benar ketika seorang itu berstatus sebagai pimpinan atas ya, yang lain punya rakyat adalah ya, jika bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Itu harusnya kaidahnya demikian. Ya, ya, berdasarkan hadis, farofaqo bihim farofuq bihi. Jika bisa dibuat mudah, ya, kenapa harus dipersulit? Tidak boleh kemudian membalik kaidah. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Maka kaidah kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Itu masuk dalam fashaqqa alaihim fashkuk alaihi. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qatal ahadukum, jika kalian kelahi, ya, falyastanib al-wajha, maka jauhilah memukul wajah." Muttafaqan alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Al-muqatalah maknanya mudharabah, pukul memukul. Mufa'alah dari dharabah. Fawajada, maka dia jumpai fiha pada di kota itu dua orang yang tatilan saling pukul memukul. Yakni yatadharabani memukul, yatasyajarani tengkar. Minhu termasuk di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang lewat di depan orang yang salat. Jika dia tidak mau ya, dicegah, maka fayuqatilhu, yakni yatribu, maka pukul dia supaya tidak lewat. Maka yang dimaksud dengan muqatalah adalah mudharabah, pukul memukul. Jika seorang itu memukul orang lain bihaqin, dan dia punya hak untuk memukul orang lain, semacam dia memukul orang lain itu karena itu hukuman had atau ta'zir, atau dia memukul orang lain litaf'i adzahu, untuk mencegah gangguannya, maka pada asalnya jauhilah wajah, karena wajah adalah tempat kumpulnya hawas, panca indera atau indera-indera yang lembut. Dan definisi wajah adalah allati tahsulu bihi al-muwajaha, terwujud dengannya saling berhadapan. Karena rubah boleh jadi pukulan pada wajah tersebut, yu'atil syai'an minal hawas, akan menyebabkan ya, rusaknya satu indera. Atau pukulan tersebut memberikan pengaruh, memberikan bekas pada wajah, bekas yang jelek. Fayakunu mudhirul insani, atau fayakunu mudhirul insan, sehingga karena kena pukul di wajah, kemudian lebam, kemudian yang lain, maka jadilah penampilan seseorang itu fitashwihun jelek. Maka Allah jadikan wajah ini tempat muwajah saling berhadapan, tempat kumpulnya berbagai macam indera. Di sana ada indera penglihatan, indera penciuman dan pengecap, dan indera yang lainnya. Maka carilah wajah, meskipun pukulan itu adalah pukulan yang dibenarkan oleh syariat, semacam takzir atau menegakkan hukuman had, atau itu pukulan untuk mencegah gangguan orang darinya. Maka boleh baginya memukul orang yang memukulnya dalam rangka mencegahnya, akan tapi hindari wajah. Dan dikiaskan dengan wajah, karena redaksi hadisnya wajah, dikiaskan dengannya adalah bagian-bagian sensitif, hasasah itu sensitif, minal jismi dari badan, semacam organ ya, tanusuliyah, kemaluan ya. Al-a'dha tanasuliyah, kemaluan. Wa ghairiha, dan bagian badan yang lain yang merupakan daerah yang sensitif. Enggak boleh mengikul kemaluan atau yang lain, namun wajib menjauhinya. Demikian juga pukulan dalam rangka menghukum, misalnya memukul anak atau istri yang nusus, maka wajib menjauhi wajah di semua bentuk pukulan. Meskipun pukulan ini diizinkan oleh syariat, maka syariat tidaklah mengizinkan untuk memukul wajah. Sampai-sampai hewan pun tidak boleh dipukul wajahnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk mengkai hewan dan membuat cap, namun pada wajahnya. Dilihatkan oleh catatan kaki oleh atau bahwa ini dari Al-Mu'jam Al-Kabir Abu Ya'la dalam musnadnya dari Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, sehingga Nabi melarang memberikan cap, cap pakai besi panas. Ya, ini adalah unta zakat fil wajahi, untuk wajah. Kemudian wasiat yang lengkap, la taghdab, jangan marah. Wa anhu, dari beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang yang mengatakan, wahai Rasulullah, beri aku wasiat. Qal, maka Nabi mengatakan, jangan marah. Faradda miraran, dia ulang-ulang berbolak-balik, beri aku wasiat, beri aku wasiat. Jawabannya sama, la taghdab, jangan marah. Jangan marah itu adalah ketika orang itu dalam kondisi ada yang memancing amarah, maka tidak marah ketika itu adalah sesuatu hal yang di luar kemampuan manusia. Ini ada hal yang memancing amarah, kok kemudian jangan marah? Tidak ada orang yang bisa. Ya, dan kaidah dalam masalah ini, ketika syariat memerintahkan sesuatu yang di luar kemampuan manusia, ya, ketika syariat memerintahkan sesuatu yang di luar kemampuan manusia, maka dihamal ala sawabit dan lawahiq, maka dimaknai dengan sebelumnya, kondisi sebelum atau kondisi setelah. Mungkin ada hal yang memancing amarah kemudian dikatakan jangan marah, tidak ada orang yang bisa. Maka dimaknai dengan sawabik, kejadian sebelum marah. Jangan mudah menjadi orang yang pemarah. Atau di saat lawahik, kejadian setelahnya, setelah marah itu, maka jadilah orang yang melakukan usaha-usaha supaya mudah meredam amarah. Maka hadis ini fihi, isinya ada seorang meminta pada Nabi wasiat. Maka Nabi mengatakan padanya satu kata yang ringkas. Nabi pesan dengannya, dengan Nabi katakan, la taghdab, jangan marah. Seakan-akan orang ini menganggap sedikit kata ini atau wasiat ini, maka dia ulangi permintaannya pada Rasul, dan Rasul mengulangi perkataannya, jangan marah, 3 kali. Nabi larang dia untuk tidak marah-marah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi jawami kalim, kalimat yang ringkas syarat makna. Dan ini adalah apa yang ada di hadisnya adalah kalimat jami'ah. Kata-kata yang demikian lengkap, karena seorang jika marah, maka marah itu akan mendorongnya untuk melakukan banyak hal. Marah itu mendorong sebagian orang untuk membunuh, mendorong sebagian orang untuk memukul, mendorong sebagian orang untuk mencari istrinya, mendorong seseorang untuk mencela, mencaci maki dan berkata-kata yang jelek. Maka marah itu mengumpulkan semua kejelekan. Maka jika seorang itu menguasai, mengontrol dirinya ketika dia marah, maka dia akan selamat dari banyak kejelekan. Maka ini wasiat yang pendek namun lengkap. Namun tidak semua marah itu tercela. Al-ghadab boleh jadi terpuji jika itu karena Allah. Maka orang yang marah karena Allah, karena hal yang Allah haramkan, dia marah karena marah Allah, dia rida dengan rida Allah, maka ini marah yang terpuji dan boleh jadi tercela. Yang kedua, marah yang kedua adalah yang tercela jika marahnya itu karena kepentingan dunia ataukah diri sendiri dan semacam itu. Maka amarah itu gharizatun. Fal ghadab, maka ghadab itu adalah gharizah, insting yang Allah letakkan pada seseorang, tidak mungkin dihapus. Oleh karena itu, maka ya, bagaimana kakak Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan marah, padahal itu adalah insting yang ada pada manusia. Maka jawabannya adalah 2 jawaban. Ya, yaitu tadi sebagaimana saya telah jelaskan. Jawaban yang pertama dimaknai dengan sawabik, hal yang sebelum marah. La taghdab, yakni artinya jauhilah sebab-sebab yang memancing emosi. Jauhilah diantaranya, jauhilah debat, terutama debat kusir. Orang debat kusir, ya semula suaranya lirik, lama-lama tinggi, ya, lama-lama kemudian mukul meja. Mukul meja kok udah puas, mukul orangnya. Mukul orangnya kemudian baku hantam. Mukhosoma, kemudian tengkar supaya tidaklah hal itu tidaklah mengantarkan kepada marah dan emosi. Ini maka dimaknai dengan sawabik. Kemudian yang kedua dimaknai dengan lawahiq, setelah marah itu terjadi. Maka jika Anda marah, jangan lampiaskan amarah Anda, cegah diri Anda, jangan laksanakan apa yang dia minta, yang diminta oleh marah kepadamu berupa intiqam, menghukum. Kewajiban Anda untuk mencegah diri Anda dari membalas. Itulah makna sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukanlah orang yang kuat yang akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang memiliki dirinya ketika emosi. Maka Allah Jalla wa'ala berfirman, wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Dan jika mereka marah, maka mereka segera memaafkan. Maka di antara sifat orang yang beriman yang berbuat baik, jika mereka marah, mereka segera memaafkan. Ya, maka la taghdab yang kedua dimaknai falatunafif ghadabaka. Jangan salurkan, jangan lampiaskan amarahmu, namun kendalikan. Ini lawahiq. Karena kaidahnya memang kaidahnya demikian. Ketika syariat memerintahkan sesuatu yang mustahil, maka dimaknai dengan lawahiq atau sawabiq. Ini. Contoh yang lain adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian muslim. Itu di luar kemampuan manusia. Siapa yang bisa menentukan saya matinya muslim? Tidak ada orang yang bisa menentukan saya matinya muslim. Tidak ada orang yang bisa memastikan. Maka dia sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Maka kita harus kita hamil kepada makna yang tepat. Ya, dan tidak mungkin makna yang tepat adalah setelah mati, tidak mungkin. Ya, lawahik tidak mungkin. Orang sudah mati tidak kena taklif, tidak kena beban syariat. Maka dimaknai dengan sawabiq. Ya, yaitu dimaknai dengan sebab mati dalam keadaan Islam. Dan sebab mati dalam keadaan Islam adalah istiqomah dalam kebaikan. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun, artinya jadilah orang yang ajak dalam kebaikan. Senantiasa beramal saleh, tenang, nyaman jiwanya dengan kebaikan. Siapa yang demikian, insya Allah matinya mati yang baik. Catatan kaki perkataan Abu Hatim Al-Busti. Kewajiban orang yang berakal jika datang padanya sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia inginkan dirinya, akhirnya dia tersinggung dan marah, maka adalah dia ingat betapa banyaknya maksiat dia sama Allah. Watawatur dan silih berganti kelembutan Allah untuk dirinya. Kemudian adalah dia tenangkan amarahnya, dan janganlah dia hinakan akalnya dengan keluar melakukan sesuatu yang tidak layak dilakukan oleh orang-orang yang berakal dalam keadaan mereka. Plus dia memenuhi merenungkan banyaknya ganjaran di akhirat bin ihtimal ketika dia sabar dan tidak emosian. Demikian dari Rawatul Uqala wa Nusatul Fudula. Ya, demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.